Rimo mundur timbang loro ati. Tahu ya wong kono wis lali, pancen wis nasibku iki nanggur becik. Coba ikhlas ke kowe lunga ruliani aku neng kene trimo mundur timbang loro atine senajan ati iki wis kebacut tresno nanging aku kudu ikhlas ke kowe lunga mergo bondo kowe gawe aku dadi loro kowe lunga ruang liya tanpa kondo-kondo ora mikir tingkahmu kuwi gawe loro atiku apa rasane leku mikir ke awakmu nangis aku isin senajan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin terus no sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo bisa ganti lahir batin janji mumbian terus no salah sing karo aku nanging saiki kabeh omonganmu wis dadi awu gedene janjimu kuwi omong keju jare kowe tresno karo aku nanging opo saiki kowe ninggalke aku gawe gelo gawe citra atiku ancur tenang kahanan uripku mergo mikir pola sifatmu saben dina mung kepikiran sliramu yo mung kowe le ana ning jero atiku nanging saiki galke aku tanpa sebab alasan dadi keputusanmu tiwas aku tresno karo sliramu kowe malah gawe loro atiku yo wis saiki tak ikhlaske kowe lunga atus seko uripku karo wong liya mergo kowe mung arep moya bodho nek wis oleh langsung to tinggal lunga aku yo mung ndonga muga kowe iso langgeng tekan tuwa nangis aku isin senajan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo bisa ganti lahir batin nangis aku